It's Lorraine. Semua ada di hatimu. Seringkali tak kusadari kau buat dirimu cemas lagi. Lihat apa yang telah kau miliki. It's gonna be alright, alright. Stop pikirkan semua itu. Cintamu membara di dalam jiwamu, karena semua ada di hatimu. Dapatkah kau nyalakan lagi harapan dan mimpimu kini? Tunjukkanlah kepada dunia. Ooh.